Tayyib, ada pertanyaan di sini. Bagaimana sikap yang tepat ketika mendapati dalam tahun dakwah di mana beraneka ragam pribadi yang terlibat di dalamnya? Ada yang bersemangat dan ada yang kurang. Hal-hal seperti ini sering membuat tahun jadi kurang nyaman. Jujur saja, kadang kita sudah berusaha bersemangat dan ikhlas, tapi melihat yang lain kurang bersemangat, menjadikan kita juga kendor juga. Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Kuncinya adalah keikhlasan. Kejujuran dalam ta'awun dakwah. Kalau yang memotivasi kita itu adalah niat yang ikhlas dan jujur dalam ta'awun dakwah, yang kita harapkan adalah ajr minallah, yang kita harapkan keutamaan dari Allah Azza wa Jal, kita tidak akan pernah peduli dengan semua keadaan yang ada. Orang mau semangat, tidak semangat, orang mau tahun, tidak tahun, itu bukan urusan kita, itu urusannya mereka. Yang penting saya harus tahun dalam dakwah ini. Yang penting saya berjuang, berkorban dalam dakwah ini. Walaupun seorang diri. Dikarenakan tidak ada kepentingan pribadi yang mau saya cari di situ. Tidak ada kemaslahatan pribadi yang mau saya raih dari situ. Tidak ada tendensi pribadi. Tidak ada tendensi duniawi. Saya ta'awun bukan dalam rangka untuk mencari posisi. Saya ta'awun bukan dalam rangka untuk mendapatkan pujian, sanjungan, meraih prestise di tengah-tengah para ikhwah. La. Ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Antum perhatikan para anbiya wal mursalin. Hadis Ibn Abbas yang masyhur itu menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, saya melihat seorang Nabi. Wa ma'ahu ar-rajul wal-rajulah. Seorang Nabi bersama dengan satu dua orang saja. Wa Nabi wa ma'ahu rahab. Seorang Nabi bersama dengan beliau rahtun. Cuma 3-9. Wa ra'aitu Nabi wa laysa ma'ahu ahad. Tidak ada seorang pun yang bersama dengan beliau. Tapi terus berdakwah, terus menyampaikan risalah Allah, terus menyampaikan wahyu ilahi kepada umatnya. Tidak ada yang bantu, tidak ada yang menerima. Tapi terus berdakwah, dikarenakan ini merupakan kewajiban dia sebagai seorang nabi. Kita pun juga demikian. Ini kewajiban kita dalam ta'awun dakwah, kewajiban kita dalam memperjuangkan dakwah, berkorban untuk dakwah, kewajiban kita dengan batas kemampuan kita masing-masing. Tidak peduli, hanya seorang diri. Terus kita berjuang. Terus kita berkorban. Terus kita bertawun. Memberikan andil. Walaupun seorang diri. Dikarenakan yang kita inginkan adalah wajah Allah. Ajr minallah. Fadilah minallah. Keutamaan dari Allah. Wa ta'ala. Ini poin pertama yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Ada yang kedua. Barakallahu fikum. Dikarenakan ini sebagai amal jama'i dan ta'awun ke banyak pihak, maka perlu memang sering disampaikan gitu. Hasungan-hasungan disampaikan ya. Menyemangati para ikhwan dilakukan, disebutkan pahala-pahala dakwah, pahala-pahala ta'awun dalam dakwah, wahakala. Terus begitu sebagai usaha. Barakallahu fikum. Sehingga diharapkan ada 1, 2, 3, 4, 5 yang lainnya yang juga bersemangat dalam dakwah yang mulia ini. Yang ketiga, memang secara realnya diperlukan sosok teladan dalam dakwah itu. Di sebuah tempat yang kita berdakwah di dalamnya. Qudwah hasanah, uswatun hasanah untuk para du'at yang lainnya atau para ikhwah yang lainnya. Sosok da'i, pejuang, kokoh, tabah, semangat yang luar biasa. Ini menginspirasi ya, seperti ini ikhwan. Menyemangati ikhwan-ikhwan yang lainnya. Namun ya tadi itu enggak semua tempat ada sosok yang seperti ini. Tapi ketika ada, bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla, bertaulah bersama dengan dia untuk memperjuangkan dakwah yang sangat mulia ini. Terkadang sosok alim terkadang sosok yang sudah tua, terkadang sosok yang masih muda, tapi punya semangat yang membaca. Belum tentu sosok tadi itu seorang yang entah dari kalangan para alim, para ustaz, para dai, terkadang dari kalangan mereka, terkadang dari kalangan ikhwa-ikhwa yang sudah sepuh, yang sudah lebih dahulu dalam dakwah, bahkan terkadang dari sosok-sosok pemuda-pemuda yang memiliki semangat yang sangat membaca. Teladan dalam bab ini sangat dipentingkan. Nah, selebihnya tawakal kepada Allah, ikhlas dalam bertahun dakwah, barakallahu fikum. Nah, dan dinasihatkan kepada yang masih loyo-loyo, yang semangatnya kurang-kurang, segera disetel kembali mesinnya itu, ya, disemangati kembali, dikarenakan itulah tempat bahagianya Anda, itulah tempat ladangnya Anda. Dan sekali lagi, ketika Anda acuh tak acuh, Anda nggak punya perhatian, Anda nggak punya ta'awun dalam dakwah ini, dakwah tidak akan berpengaruh sedikit pun. Allah pasti akan membangkitkan orang lain, pihak yang lain yang bersemangat untuk membela dakwah yang mulia ini, keutamanya untuk mereka, bukan untuk Anda. Sallallahu alaihi wasallam. Izin bertanya, apakah dalam syariat Islam kita harus mempelajari ilmu agama hanya pada dai salafi saja? Jawabannya, iya. Perkara yang disepakati oleh salafun salih dan perkara talaqqi ilmu harus memperhatikan dai-nya. Dia di atas mana salaf, akidah salafiyah, memiliki ilmu yang mapan, memiliki akhlak yang sangat mulia. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama ini. Perhatikan akidahnya, perhatikan manhajnya, perhatikan keilmuannya dan juga akhlaknya. Lantas bagaimana jika dai salafi tersebut memiliki adab akhlak yang jelek, apakah kita tetap harus mengambil ilmu daripadanya? Ada perangai-perangai yang masih ditoleransi lah, ya, topiat-topiat yang pembawaan dia barangkali, topiatnya mungkin gampang marah, sumbu pendek, mungkin demikian. Itu bukan sebagai penghalang untuk mencari ilmu daripadanya. Yang penting kita bisa muamal dengan baik sesuai dengan keadaan dia, jangan sampai tersulut emosinya. Tapi ada kalanya akhlak dan adab yang enggak mungkin ditoleransi lagi, ya, bagi terkait masalah dakwah yang mulia ini. Perilaku yang buruk, kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, ya, pendusta, al-ghadib itu biasa, khianah, penipuan, entah menipu dana umat, penggelapan dana umat. Pada ya mungkin siapa tahu terjadi orang-orang yang mengaku sebagai dai tapi demikian keadaannya, bila akhirnya enggak memungkinkan untuk diambil ilmu daripadanya. Tidak diambil ilmunya bukan dikarenakan dia seorang hizbi, kita yakini sebagai seorang sunni salafi, tapi akhlakiah dia enggak bisa dipakai mencari ilmu daripadanya. Maka cari ilmu dari yang lain yang juga halus sunnah, yang juga dai salafi. Doa itu sunnah, tersebar di mana-mana di seluruh dunia ini. Milih yang mana? Ada dai hizbi, dai sururi, misalkan akhlaknya bagus, masya Allah. Ataukah dai salafi? Ada beberapa perang yang kurang bagus. Ya milih dai salafi ya. Ya milih dai salafi. Antum tinggalkan, hilangkan sisi akhlak yang buruknya, jangan kamu tiru, tapi manhajnya bagus, akidahnya bagus, ilmunya bagus. Yang itu akhlaknya baik, akhlaknya tok. Manhajnya dia menceng-menceng. Akidah dia menyimpang-menyimpang, mengerikan. Agama yang kamu korbankan. Din, akidah, manhaj yang kamu korbankan dan melanggar bimbingan salaf, melanggar manhaj salaf dalam perkara talaqqi ilmu, barakallahu. Tapi itu kalau seandainya ada. kata para ulama, du'at sunnah, du'at salafiyin, al-asal pada mereka, bagus akhlaknya, bagus adabnya, bagus interaksinya. Karena mereka salafi, da'i salafi, mencontoh salaf, bukan semata-mata akidah, manhaj, dakwah, tapi juga akhlak, adab, dan muamalah. Hadza. Tentunya kita dapat hampir semua doa al-salafiyin demikian. Satu dua oknum, barakallahu. Dalam membangun dakwah salafiyah ini, para pengurus selalu minta arahan dan bimbingan dengan asatidzah pembina. Pembina atau yang lainnya. Ya, dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi bagaimana Ustaz? Ada sebagian ikhwah yang tidak percaya pada pengurus bahwa yang disampaikan pengurus tersebut hasil bimbingan asatidzah pembina dan kasakul di belakang. Begitu. Solusinya adalah yang pertama, sesekali atau mungkin seringkali minta arahan-arahan dari pihak pembina asatidzah langsung di-live-kan ke mereka. Didengarkan langsung sama mereka. Tausiah-tausiah, arahan-arahan. Barakallahu fikum. Supaya mereka percaya, ini bukan omdunya para pengurus. Gitu. Bukan omong doangnya para pengurus. Tapi jelas. Sehingga mereka ngerti, ini semua dari arahan-arahan asatidzah yang membina dakwah di sana. Dan dinasihatkan kepada para ikhwah, hendaklah menjadi orang yang selalu mensupport kebaikan untuk dakwah ini. Terapkan sistem muwafaqah. Selalu menyepakati ikhwan yang lain, menyepakati para pengurus, selama tidak ada padanya pelanggaran syariat. Selama tidak ada padanya perkara yang mungkar. Selama perkara yang baik atau teknis, support mereka. Ya, sepakati mereka dalam rangka untuk menyatukan kalimat pada kuasa. Tentu amal yang sangat besar, hal yang sangat mulia para ulama. Tindakan sebagian ikhwan yang kasak, kusuk di belakang, hanya bisa demikian, tidak ada solusi, itu merusak. Dan ingat, la yadhurru nafsah, dia tidak akan membahayakan melainkan dirinya sendiri. Nah, akan semakin lama akan semakin dikenal di kalangan banyak ikhwah, rajul hadza fatan, rajul hadza kadza ila akhirih. Antum yang tercoreng, antum yang jatuh. Dakwah akan tertegak dengan Anda atau tanpa Anda. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Jadilah muslih gitu loh, yang memperbaiki dakwah. Jangan jadi mufsid yang merusak dakwah. Mohon arahan Ustaz, belakangan ini saya malas taklim dikarenakan perkara dunia atau bisnis yang saya geluti. Pengakuan Anda cukup sebagai nasihat. Jadi gini ikhwan ya. Diterangkan oleh para ulama. Al-insyighal bid-dunya yansyaghil anil ilmi. Wal-insyighal bil-ilmi yansyaghil anil dunya. Emang repot. Ketika Anda fokus dan sibuk dengan ilmu. Anda akan tersibukkan dari dunia Anda. Ada perkara yang mungkin kurang dari dunia Anda. Mungkin kurang diopeni, kurang fokus dan segala macam. Itu sebuah resiko. Ketika Anda sibuk dengan dunia, Anda akan terlalaikan dari ilmu. Itu sebuah resiko. Dua perkara yang tidak mungkin berkumpul. Ilmu dan dunia. Kenapa? Orang yang manhum bila ilmi la yashba', kata sebagian salaf, manhuman la yashba'an. Ada dua pihak yang memiliki ekspektasi yang kuat, harapan yang sangat kuat, cita-cita yang sangat kuat, yang tidak pernah kenyang. Satu ilmu, tidak bakal punya kenyang dengan ilmunya. Satu dengan dunia, tidak bakal kenyang dengan dunianya. Tidak mungkin berkumpul antara ilmu dengan dunia. Orang yang baik, milih yang mana? Dia akan memilih ilmunya. Ilmu, amal, dakwah. Dunia sebisanya dia perjuangkan. sekedar untuk menopang hidup, untuk hidup. Dikarenakan di dunia tidak harus jadi orang kaya. Kita yang diminta ikhtiar lillahi ta'ala, selebihnya Allah memberikan rezeki. Tapi terkait dengan dakwah, terkait dengan ilmu, terkait dengan amal, kita diwajibkan untuk semuanya para keluarga. Nah, jadi carilah dunia yang halal, yang dengan itu Anda bisa bersemangat untuk talabul ilmi syar'i. Jangan mencari dunia yang dengan itu justru melemahkan semangat ilmu Anda dan amal Anda barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Yang zen itu ditata bisnisnya, tata usahanya, ya Allah, ikhtiar semampunya, tawakal kepada Allah azza wa jalla. Selebihnya ilmu amal dakwah, ilmu amal dakwah. Barokah insyaallah tabaraka. Dikasih rezeki banyak alhamdulillah, kelebihan rezeki untuk dakwah, dikasih rezeki yang sedikit hanya qanaah dan bersabar apa adanya, terus berjuang untuk ilmu dan dakwah. Barakallah. Iya, apakah benar Ustaz? Seluruh perkara dunia yang tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah maka dikatakan azab. Bukan azab, baliyah, bala. Itu datang dari sebagian salaf, saya lupa namanya ikhwan. Nah, kalau mengatakan demikian, semua kenikmatan yang tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, fahiyah baliyah, bala, musibah atas pemiliknya. Ini yang kita khawatirkan. Jadi, nikmat yang ada, dunia yang ada, kita perjuangkan semua menjadi lana, hujah bagi kita, manfaat bagi kita. Jangan sampai sebagai bala atau musibah atas kita. Dunia dicari untuk ibadah. Barakallahu. Bolehkah dalam suatu tahun dakwah dan tarbiyah kita pilih orang-orang yang bisa diajak kerjasama dalam tim saja? Karena kadang niat hati mengikutkan yang kurang aktif, bisa aktif. Tapi kadang ragu, juga takut, malah bikin riuh kerja di dalam tim tersebut sendiri. Masya Allah. Jadi gini, bedakan antara ta'awun, tarbawiyun, da'awiyun, ring satu. Saya bahasa gitu ya. Dan ta'awun, tarbiyah, dakwah secara umum. Saya bilang bahasa ring satu, gak apa-apa ya. Nah, terkait dengan misalkan kepengurusan inti dalam sebuah dakwah tarbiyah. Nah, yang seperti ini itu khusus. Hanya dipilih orang-orang yang terpilih, tersaring. Akidahnya salafi, manhajnya salafi, akhlaknya masya Allah bagus. Kemudian ada militansinya. Gitu. Ini orang militan, dikenal dengan militansinya. Ta'awunnya masya Allah, luar biasa. Ini dikenal seperti ini ya. Ini orang-orang dalam. Ini ring satu. Ini ta'awun khusus. Barakallahu fiik. Tidak sembarang orang dimasukkan di situ. Nah, dan itu kriterianya. Entah dia teman dekat kita atau teman jauh kita. Yang dibahas di sisi itunya. Secara akidah, manhaj. Ibadahnya bagus. Akhlaknya baik. Dan militansinya bagus. Itu dalam. Yang selainnya ta'awun secara umum dari luar. Semua diajak ta'awun. Kan skala ta'awun kan ada yang terbatas, ada yang umum. Gitu. Sehingga semua diajak. Barakallahu. Sehingga yang penting tadi itu ada semangat, ada hasungan, ada himbauan, ada teladan. Yang terus menyemangati para ikhwah untuk bertawal, untuk bertakwa. Semoga mereka semakin semangat. Tapi ketika ada itu biasa. Nah, oknum yang malas dan segala macam, ya itu ujian. Kita semangati dia, wah kita dorong dia supaya dia bersemangat. Nah, dan ingat ya, terkait dengan ring satu tadi itu tidak ada unsur al-walak wal-baroknya. Hati-hati. Ya, al-walak wal-baroknya lillahi ta'ala, ala sunnah, bis sunnah wal-man salafiyah. Walak baroknya di atas sunnah. Semuanya Ahlu sunnah walak kepada mereka yang dibaroi, yang menyimpang ila akhiriha. Ini terkait dengan ta'awunnya, koordinasinya. Ada ring satu, ada yang secara umum barakallahu. Nah, itu karena yang biasa terjadi. Tapi saya ingatkan, tidak boleh ada unsur al-wala wal-bara di dalamnya. Bagaimana menjaga keikhlasan dalam ta'awun dakwah? Tadi itu. Ya, memang susah ya, Pak. Tapi ditata niatnya. Semua lillahi tabaraka wa ta'ala. Ya, dijaga terus, betul. Dievaluasi terus, betul. Terus dipantau niatnya, betul. Kita yang antum inginkan, ridhonya Allah, al-ajr minallah, buang jauh-jauh kepentingan pribadi, maslahat pribadi, tendensi duniawi, buang jauh-jauh itu. Terus evaluasi, barakallahu fiik. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam istawab. Ini yang mungkin bisa disampaikan. Apa ada pertanyaan lain ya? Nanti dulu. Ada yang japri, Abbas. Afan Ustaz, mohon nasihatnya terkait menjaga kekompakan bagi ikhwah dalam menjalankan roda dakwah. Karena terkadang di antara ikhwah ada saja yang nampak ingin menonjol di antara ikhwah yang lain. Tadi itu, yang pertama keikhlasan. Jadi masing-masing kita itu tolong dengan sangat jaga keikhlasannya. Ikhlas dalam ta'awun dakwah, ikhlas dalam perjuangan dakwah, ikhlas dalam pengorbanan dakwah. Yang ikhlas yang jujur. Kita hanya mengharapkan ridha-Nya Allah, ajr minallah, bukan kepentingan pribadi, bukan tensi duniawi. Yang kedua, yang terpenting adalah jaga ukhuwah. Selalu dipertahankan dan dijaga ukhuwah di kalangan ikhwah-ikhwah Ahlussunnah Salafiyyin. Lakukan segala sesuatu dan asbab yang bisa mengokohkan ukhuwah. Tebarkan salam, saling menziarahi, saling pengertian, memahami karakter, dan segala macamnya. Tinggalkan semua dan perkara-perkara yang membuat rusak ukhuwah, yang membuat permusuhan, yang membuat perselisihan. Itu semua tinggalkan, jauhi semuanya itu. Makanya perlu adanya teladan di situ. Ukhuwah terjaga. Dengan ukhuwah terjaga akan mudah untuk berta'awun. Mudah untuk berkoordinasi. Akan memudahkan untuk menyatukan langkah, kalimat, misi, dan sisi. Nah, itu penting adanya bahasa perahu itu ada nahkodanya. Gitu. Ada nahkoda yang piawai dalam menjalankan bahtera yang ada. Jangan sampai oleng, jangan sampai goncang. Ini bahasa pesawat, jangan sampai turbulence. Gitu ya. Barakallah. Gitu. Nah, dan satu sama lain saling support. Saling support, saling support. Saling mengingatkan, saling mengokohkan. Dan itu yang paling penting dalam dunia dakwah, dalam dunia tarbiyah ini sangat penting. Menjaga keutuhan, menjaga persatuan di atas sunnah, menjaga ukhuwah ala sunnah paling penting. Dari sini akan muncul kekompakan, akan muncul kemudahan ta'awun ila akhirnya. Dari ini semua. Barakallahu. Naam, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Naam, mungkin ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Dan bila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang diberi kemudahan, diberi taufik, ikut berjuang, ikut berkorban untuk dakwah yang mulia ini, dan Allah muliakan kita. Allah naikkan martabat kita yang sangat tinggi dengan dakwah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.